Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari tentang fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi disebut juga dengan fi'il waqi', karena memiliki maf'ul bih, tidak hanya fa'il. Kemudian kita juga mengetahui bahwa fi'il muta'addi itu ada dua, ada yang binafsih, yakni menasabkan maf'ul bih secara mandiri tanpa bantuan huruf jar, ada yang biwasitati ghairihi, yakni menasabkan maf'ul bih dengan bantuan yang lain, yakni huruf jar. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwa fi'il muta'addi jika dilihat jumlah maf'ul bi yang dinasabkannya ada tiga macam. Ada yang membutuhkan satu maf'ul bi muta'addin ila wahid. Ini yang paling banyak. Yang kedua, muta'addin ila maf'ul lain, yang membutuhkan dua maf'ul bi. Ini ada dua kelompok yang maf'ul bihnya asalnya mubtada' khobar, yakni dhanna wa akhwatuha, dan kelompok yang maf'ul bihnya bukan berasal dari mubtada' khobar. Ini adalah a'ta wa akhwatuha. Kemudian fi'il muta'addi yang ketiga yang menasabkan tiga maf'ul bih, yakni a'lama wa arum. Taib. Maka pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan terkait dengan fi'il lazim yang merupakan fi'il kedua dari macam-macam fi'il menurut jumhur ahli nahwu. Sementara sebagian ahli nahwu yang lain terpendapat ada jenis fi'il yang ketiga, bukan muta'addi, bukan lazim, yang mereka maukan ialah kana wa akhwatuha. Tapi yang rajih adalah pendapat jumhur ahli nahwu. Adapun kana wa akhwatuha ini termasuk dari fi'il lazim, ya, karena dia jamit membutuhkan isim dan khobar. Naam, maka ini setara dengan fi'il jamit. Setara dengan apa ini? Naam, fi'il lazim. Jadi fi'il nakis membutuhkan isim dan khobar yang setara dengan fi'il lazim. Nah, ada yang mengatakan setara dengan fi'il muta'addi karena khobar mewakili maf'ul bihnya. Wallahu ta'ala bis-shawab. Taib. Selanjutnya, al-mas'alatu as-sabi'ah, al-fi'lul lazim wa ma yahtaju ila al-fa'il wa la yahtaju ila al-maf'ul bih. Wisam al-fi'l al-qasir diqtisari al-fa'il, wisam aydan al-fi'l ghair al-waqi li'annahu la yaqa'u al-maf'ul bih. Nahwu dhaba Sa'id wa safara Khalid. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang hanya membutuhkan fa'il, tidak butuh maf'ul bih. Fi'il lazim disebut juga dengan fi'il qasir karena hanya terbatas pada fa'il yang dibutuhkan, juga disebut fi'il ghairul waqi' karena tidak mampu menasabkan maf'ul bih secara mandiri. Barakallahu fikum. Contoh dhahaba Sa'id, Sa'id pergi. Safar Khalid, Khalid safar. Sa'id wa Khalid fa'il. Dhahaba wa safar ini fi'il lazim. Disebut fi'il qasir, disebut juga fi'il apa? Ghairul waqi'. Ats-tsaminah. Masalah yang ke-8, yakunul fi'lu laziman fil umur al-atiyah. Kita bisa mengetahui fi'il itu lazim dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ini adalah ciri-ciri yang disebutkan, baik ciri-ciri secara makna maupun ciri-ciri secara wazan. Ya. Nah, kalau secara makna kalian berarti harus lihat kamus agar tahu maknanya. Kalau ciri-ciri secara wazan, berarti kalian tinggal melihat wazan-wazan fi'il dalam ilmu sharaf. Kalau termasuk wazan tersebut berarti fi'il lazim. Naam. Al-awwal idza kana min af'ali sajaya. Jika fi'il tadi mengandung makna sifat-sifat tabiat, yakni bawaan manusia, nahu syaju'a wa jabuna wa hasuna wa qabuha. Syaju'a itu berani, jabuna penakut, hasuna bagus, qabuha jelek. Ini adalah as-sajaya, tabiat-tabiat bawaan manusia, ya. Nah, ciri fi'il itu lazim. Tsani ayadulla ala hay'ah. Yang kedua mengandung makna bentuk fisik, keadaan fisik. Nahu tala artinya panjang, tinggi. Qasura pendek. Nah, ini ciri fi'il lazim. Tsalis ayadul ala nadhafatin. Yang ketiga mengandung makna bersih, suci atau cemerlang. Nahu tahura, nadhufa, wadu'a. Nah, artinya sama semua itu, bersih, suci. Nah, kalau wadu'a artinya nyiclong. Nah, nah, tahu nyiclong ya? Nah, kalau kaca dibersihkan jadi nyiclong. Nah, ya. Nah, semua adalah tanda itu fi'il lazim. Rabi ayadul ala danas, menunjukkan makna kotor, ya. Jadi yang mengandung makna kotor, jadi menjijikkan, najis atau semisalnya, itu termasuk fi'il lazim. Nah, contohnya danisa yadanasu, danisa kotor. Thank you. Kemudian najisa, najis qadhira, danisa najisa qadhira, ya kotor, ya qadhira kotor, busuk, menjijikan. Wasikho, ya sama, kotor. Nah, itu bacanya danisa najisa qadhira wasikho. Semuanya. Kemudian al-khamis ayatullah ala arabin, itu menunjukkan makna hal-hal yang datang dari luar yang mempengaruhi keadaan manusia atau keadaan seseorang. Namanya art itu adalah hal-hal yang ada di luar kemudian mempengaruhi keadaan manusia. Nahwu, contohnya maridho, artinya sakit. Nah, sakit itu dari luar kemudian mempengaruhi keadaan seseorang, ya. Nah, ada hal-hal yang lain yang menyebabkan dia sakit. Kasala, malas. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan perubahan keadaan orang, ya. Asal semangat jadi malas, ya. Nah. Kemudian nasito, artinya semangat, bergairah, apalagi itu semangat, bergairah, giat. Nah, ya, ada faktor luar yang menyebabkan keadaan orang seperti itu, ya. Mungkin lagi banyak uangnya, banyak semangat, ya. Atau lagi dapat hadiah nomplok, semangat. Nah, fariha, senang, gembira, riang, atau berbunga-bunga, ya. Kemudian nahima, artinya rakus. Itu rakus. Rakus serakah lahima. Itu ada yang menyebabkan dia rakus. Ada yang menyebabkan dia serakah. Hazina artinya apa? Sedih, berduka, berbela sungkawa, namanya hazina. Kan ada sebab dari luar ya yang mempengaruhi keadaannya. Sabi'a, sabi'a kenyang ya. Sabi'a itu kenyang, bisa puas, bisa ya. Nah, atisha, atisha haus, dahaga. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang timbul dengan sebab ada perkara-perkara dari luar ya yang menyebabkan pengaruh tersebut ke seseorang, namanya Arab. As-sadis ayatul ala laun, kalau menunjukkan arti warna, nahu ihmara artinya memerah atau menjadi merah, iswadda menghitam atau menjadi hitam, ikhbara menghijau atau jadi hijau. Jadi lazim semuanya ya. As-sabi'a yadul ala aib. Kalau fi'il tadi menunjukkan makna aib, cacat. Seperti amisha. Amisha ini rabun matanya. Awira hanya buta sebelah. Awira itu buta sebelah. Ini menunjukkan cacat fisik, menunjukkan kelaziman fi'il tadi. Athamin ayadul ala khilyatin, yang ke-8 menunjukkan makna perhiasan. Contohnya najala artinya menghijau ya, bukan menunjukkan warna hijau tapi hijau bang ya, menghijau, menghijaulah. Nah, atau juga bisa diartikan indah matanya. Najar itu bagus matanya. Da'aja. Bisa dibaca hitam. Bisa. Ada yang baca da'aja, tapi kebanyakan baca da'ija ya. Bacanya da'ija, bukan da'aja, da'ija. Da'ija itu artinya matanya itu yang hitam-hitam, yang lebar-lebar. Hitam dan lebar ya. Nah, bagus. Hitamnya itu benar-benar apa? Hitam ya. Bola matanya itu hitam. Jadi da'ija itu yang hitam bola matanya dan lebar. Tapi kayak matanya orang-orang Arab itu ya. Bagus ya. Contoh yang lain ialah kahila. Namanya kahila. Itu artinya matanya seperti ada celaknya. Enggak pakai celak padahal, tapi matanya itu ada garis hitamnya ya. Kayak bercelak, kahila. Kahilatil ain, matanya seperti ada celaknya. Ini mata-mata yang bagus ya. Nah, jadi gak usah beli celak ya. Nah, matanya itu sudah seperti ada celaknya. Tapi semuanya menunjukkan lazim. Kemudian selanjutnya at-tasi' yang ke-9, idakan ala wazni fa'ula, jika fi'ilnya berwazan fa'ula. Nah, ini kebanyakan wazan fa'ula itu lazim. Nahu hasuna wa syarufa wa jamula wa karuma. Hasuna bagus, syarufa mulia, jamula bagus, ganteng, karuma mulia atau termawan. Semuanya lazim. Ini ciri secara wazan ya. Al-asir idakan ala wazni imfa'ala, yang ke-10 jika perwazan imfa'ala. Wazan imfa'ala rata-rata lazim. Nahu inkasaro, artinya pecah atau terpecah. Nah, inhatoma artinya hancur. Intolako artinya apa? Pergi. Al-hadiasah idakan ala wazni if'al. Kalau wazannya ialah if'allah, ini rata-rata lazim. Contoh irbaro, artinya berdebu. izwara. Artinya menyimpang atau menyeleweng. Sama dengan inharafa. Nah, izwara itu sinonimnya atau muradifnya inharafa. Menyimpang, menyeleweng. Nah, jadi wajan-wajan if'allah rata-rata lazim. Asani asar yang ke-12 idakan ala wazni if'allah. Ini kalau wazannya if'allah, ini juga rata-rata lazim. Contoh idhamma, artinya idhamma hitam, pekat. Izwara. Sama dengan tadi, menyimpang. Thalisa asar yang ke-13, idakan ala wazni if'alallah. Ini kalau mengikuti wazan if'alallah, nahu iksha'ara, artinya merinding atau gemetar. Atau menggigil. Jadi iksha'ara itu bisa apa ini? Merinding, bulu romanya itu ya. Gemetar, menggigil, iksha'ara. Itma'anna, artinya tenang, tentram. Semuanya lazim. Rabi asar yang ke-14, idakan ala wazni if'allala. Kalau mengikuti wazan if'allala, contohnya ikhranjama. Ikhranjama artinya kumpul atau berdesak-desakan. Ik'ansasa. Ik'ansasa artinya bisa mundur, bisa terlambat, bisa terbelakang. Jadi mundur bisa, terlambat bisa, terbelakang juga bisa. Naam. Al-khamisah asar yang ke-15, idha kana mutawian di muta'adin ila wahid. Yang ke-15, jika mengandung arti akibat dari fi'il muta'adi yang membutuhkan satu maf'ul bih, namanya mutawa'ah. Jadi ada fi'il muta'adi yang membutuhkan satu maf'ul bih, kemudian mutawa'ahnya fi'il yang menjadi akibatnya ini lazim. Nahu madattul hablah, aku membentangkan tali. Fam tadda, maka tali itu menjadi terbentang. Imtadda lazim, karena dia mutawa'ah dari madda yang membutuhkan satu maf'ul bih. Mutawa'ah itu sebagai akibat dari makna fi'il muta'adi ila wahid. Kasartuhu, aku memecah barang itu. Fangkasaro, maka barang itu menjadi terpecah. Maka ingkasaro namanya mutawa'a, dari kasaro. Kasaro fi'il muta'adi ila wahid. Mutawa'anya itu fi'il yang menjadi akibat dari perbuatannya lazim, itu ingkasaro. Taib. Ini 15 ciri fi'il itu lazim, ciri yang terkait dengan maknanya, dan ciri yang terkait dengan apa ini? Wazannya. Selanjutnya, at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Yasiru al-fi'lu laziman, yasiru al-fi'lu lazimu muta'adiyan bi'ahadi thalathati asya'. Fi'il lazim itu bisa berubah menjadi fi'il muta'adi dengan mengikuti salah satu dari 3 cara. Kalau fi'il lazim ingin kita ubah menjadi fi'il muta'adi, maka bisa menempuh salah satu dari 3 cara. Al-awwal binaqlihi ila wazni af'ala, ya dirubah menjadi wazan af'ala yuf'ilu. Nahu karuma wa akrama. Karuma lazim, kalau diikutkan wazan af'ala menjadi akrama, maka berubah menjadi apa ini? Fi'il muta'addi. Nahu qawlika akramtul mujtahida. Athani binaqlihi ila wazni fa'ala. Ini kalau dirubah menjadi wazan fa'ala, maka juga menjadi muta'adi. Nahu aduma lazim, kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi adoma, maka berubah jadi fi'il muta'adi. Fi qaulika adzamtul ulama, aku memuliakan para ulama. Atsalis biwasitati harfil jar, nah ini dengan bantuan huruf jar. Jadi masuk dalam muta'addi biwasitati harfil jar, ya. Nahu marra bihi fi qaulika marratu bi Zaid, dhahaba bi fi qaulika dhahaba Zaid bi mali. Marra bi artinya melewati. Kalau marra artinya berjalan, kalau marra bi artinya melewati. Marratu bi Zaid, aku melewati Zaid. Dhahaba artinya pergi. Kalau dhahaba bi membawa pergi atau menghilangkan, ya. Nahu dhahaba Zaid bi mali, Zaid membawa pergi hartanya. Al-asyah, masalah yang ke-10, idza saqata harful jar ba'dal muta'addi biwasitatin nasabtal majrura. Jika huruf jar dibuang setelah fi'il muta'addi biwasitah, maka yang dijarkan itu engkau nasabkan. Nahu qawli ta'ala ikhtar Musa qawmahu sab'ina rajulan. Qawmahu ay min qawmihi. Nah, jadi ikhtar itu muta'adi biwasitati harfi jar. Ikhtar min, ya. Nah, kalau seandainya minnya itu dibuang, maka yang dijarkan tadi dinasab langsung menjadi maf'ul bih. Bisa, ya. Wakhtar Musa qawmahu, itu asalnya min qawmi. Naam. Athan al-khadi asar, ya. Al-khadi asar yang ke-11, sukutu harfil jar ba'dal muta'addi biwasitah la yuqasu alih illa fi an wa anna fa huwa jaiz qiyasan idza amina al-labas. Membuang huruf jar setelah fi'il muta'addi biwasitah tidak boleh dikiaskan kecuali kalau sesudahnya ialah an dan anna, maka boleh. dikiaskan jika aman dari kesamaran. Liqauli ta'ala awa'ajibtum anja'akum dhikun mirrabbikum ala rajulim minkum. Ay man ja'akum. Ay min anja'akum. Ini kurang ya, kurang an. Min anja'akum. Di awa ajibtum anja'akum. Nah, ajiba muta'addi biwasitah ajiba min, ya kan, kemudian huruf jarnya dibuang. Naam, maka bisa seperti itu dikiaskan dengan yang lain jika sesudahnya ada annya. Jadi awajibtum an itu sama dengan awajibtum min an ja'akum. Wa qauli ta'ala syahidallah annahu la ilaha illahu. Syahida itu pasangannya bi. Nah, ini boleh huruf jarnya dibuang dan boleh dikiaskan dengan yang lain jika setelahnya adalah anna. Sayyidallahu annahu la ilaha illallah ay bi annahu. Nah, tsaniyat asah yang ke-12 ikhtalafan nuhatu fi makhalli anna wa an inda khatfi harfil jar. Para ulama alinahu berbeda pendapat tentang kedudukan anna dan an ketika huruf jarnya dibuang. Seperti awa ajibtum anja'akum, kan asalnya min anja'akum, syahidallahu annahu asalnya bi annahu, ya. Itu kedudukannya apa? Diperselisihkan oleh para ulama alinahu. Fadhaba al-akhfas ila annahu ma fi makhali jar. Al-akhfas berpendapat mereka itu makhal jar. Jadi min an itu makhal jar. Annahu bi annahu ini makhal jar. Wa dhaba al-Qisai ila annahu ma fi makhali nasbin. Al-Qisai berpendapat itu mereka bertua makhal nasab karena terletak setelah apa ini? Fi'il muta'addi bi wasithah tadi. Syahidallahu bi annahu makhal nasab. Min anja'akum makhal nasab. Wa dhaba Sibawai ila tajwizil wajhain. Sibawi berpendapat dua-duanya boleh. Naam, barakofikum. Terserah kalian mau pilih mana, ya. Thalisata asah yang ke-13, idza ta'addal fi'lu ilal maf'ulain laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran fal aslu taqdimu ma huwa fa'il fil makna. Jika fi'il muta'addi membutuhkan dua maf'ul bi, tapi maf'ul bi-nya tidak berasal dari mubtada khobar, maka yang harus didudukan dari dua maf'ul bi itu adalah yang mengandung makna pelaku. Nahu a'taitu zaidan dirhaman. Aku memberi Zaid uang dirham. Zaid dan dirhaman ini bukan berasal dari mubtada khobar, maka yang ditulukan ialah yang secara makna pelaku. Siapa yang diberi? Zaid, ya kan? Nah, berarti akta itu Zaid dan dirhaman. Gak boleh akta itu dirhaman Zaidan, ya. Jadi yang memiliki makna pelaku maka harus ditudukan. Kasautu Zaidan jubatan. Aku memberi baju jubah pada Zaid, ya. Harus Zaidan dulu baru jubatan. Albasna albisan manzarakum nasjal Yaman. Manzarakum pelaku ya, nasjal Yaman, produksi Yaman ini tidak menunjukkan makna pelaku, sehingga pelakunya dulu ya. Nah, wa dzalika qaulu rahimahullah, ini merupakan maksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wal aslu sabqu fa'ilin makna kaman min albisan man zarakum nasjal Yaman. Nah, hukum asalnya yang memiliki makna sebagai pelaku harus didulukan. Seperti contoh albisan man zarakum nasjal Yaman. Jadi kalau ada dua maful b yang bukan berasal dari mubtada khobar, maka maful b yang pertama harus yang memiliki makna pelakunya ya. Nah, enggak boleh dibalik. Taib al-mas'alatu ar-rabi'atu ashah, masalah yang 14. Qad yajibu taqdimu ma laisa fa'ila fil ma'na idza tar'a ma yajibu dalik. Nahu a'taitu dirham sahibahu. Terkadang justru sebaliknya, wajib mendahulukan maf'ul bih yang tidak memiliki makna pelaku jika ada hal-hal yang mewajibkannya. Nah, di antaranya maf'ul bih-nya mengandung dhamir yang kembali kepada maf'ul bih yang tidak memiliki makna pelaku, maka harus didulukan maf'ul bih yang tidak memiliki makna pelaku. Contoh a'taitu dirhama sahibahu, karena sahibahu itu dhamirnya hak kembali kepada sesuatu yang bukan pelaku, maka maf'ul bih yang tidak memiliki makna sebagai pelaku tadi wajib didulukan. A'taitu dirhama sahibahu, enggak boleh a'taitu sahibahu ad-dirhama. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, inilah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa yalzamul aslu li mujibin 'ara wa taqada kal asli hatman qad yura. Al-khamisata sah yajuzu hadful fudlah illam yadur, boleh membuang fudlah yakni maf'ul bih jika tidak membahayakan makna. Kaqaulika darabtu zaidan, darabtu darabtu zaidan, zaidan ini kan maf'ul bih fudlah ya, seadanya enggak disebutkan enggak mempengaruhi maknanya enggak masalah. Darabtu, aku mukul seseorang saja ya, enggak nyebut zaidnya. Fa in dara hadful fudlah lam yajuz hadfuha kama idza waqal maf'ul bih fi jawab su'al. Kalau maknanya membahayakan jika maf'ul bih-nya dibuang, maka enggak boleh dibuang. Seperti kalau maf'ul bih menjadi jawaban pertanyaan. Nahu ayyuqal man darabta, seperti ada yang tanya, siapa yang engkau pukul? Fatakul darabtu Zaidan, aku pukul Zaid. Enggak boleh darabtu gitu saja. Aku tanya, ya kamu pukul siapa kok? Aku sudah tahu kalau kamu mukul, ya aku tanyakan ialah siapa yang kamu pukul. Man darabta, enggak boleh darabtu. Pokoknya aku mukul. Aku tanya siapa yang kamu pukul, bukan tanya apa kamu memukul, ya kan? Sehingga harus menyebutkan maf'ul bih-nya. Darabtu Zaidan. Aw waqa'a masuran, atau pengertiannya dibatasi. Nahu ma darabtu ila Zaidan, aku hanya mukul si Zaid. Fala yajuzu hadfu Zaidan fi mawdi'ain, maka tidak boleh membuang lafaz Zaid di dua tempat tadi. Yang pertama untuk jawaban pertanyaan, yang kedua jika maf'ul bih-nya pengertiannya dibatasi. Wa dzalika qaulu rahimahullah, ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa khatfu fudlatin ajis illam yadur ka khatima siqa jawaban au khusir. Atau khasir ya. Membuang fudlah yakni maf'ul bih bolehkan jika tidak membahayakan secara makna. Nah, tapi kalau membahayakan seperti untuk jawaban pertanyaan atau maknanya dibatasi, maka enggak boleh. Sadisat asah yang ke-16 ya juzu khatfu nasibil fudlah idza dalla alai dalil. Boleh membuang amil yang menasabkan maful bi jika ada dalil yang menunjukkannya. Fudlah di sini maksudnya maful bi ya. Nahu ayyuqal man darabta fataqul zaidan fataqdir darabtu zaidan. Boleh fi'ilnya dibuang atau amilnya kalau ada dalil yang menunjukkannya. Kamu jawab Zaidan begitu saja, maful bi. Takdirnya dharabtu Zaidan. Kita tahu dharabtu karena pertanyaannya tadi man dharabta. Wa qad yakunu wajiban kama taqaddama fi babil istighal. Terkadang amil yang menasabkan maful bi tadi wajib dibuang seperti dalam bab istighal. Nahu Zaidan dharabtuhu fa taqdir dharabtu Zaidan dharabtuhu ya. Nah, wa dalika qawlu rahimahullah. Wa yukhdafun nasibuha in alima atau in ulima wa qad yakunu hatfuhu multazama. Nah, yang menasabkan fudlah boleh dibuang jika diketahui. Nah, bahkan terkadang wajib dibuang jika ada yang mengharuskannya. Apakah perubahan lazim ke muta'addi terjadi pada wazan fa'ala sama istaf'ala? Ya, terkadang. Jadi tadi itu tiga tadi adalah bil ghalib ya, semua kaidah itu yang dipakai secara umum ya. Kalau ada beberapa wazan yang secara makna bisa menyebabkan litakdiyah maka enggak masalah, tapi itu sedikit jarang ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau dalam wazan fa'ala sama istaf'ala. Nah, kita cek ya. Saya akan mengecek apakah wazan fa'ala sama istaf'ala. Ada yang maknanya litakdiyah. Kalau ada yang litakdiyah berarti bisa ya. Sebentar, saya cek dulu. Fa'ala lil musyarakah lil mutaba'ah wal muwalat litaksir bimakna fa'ala bimakna af'ala. Jadi ada yang bermakna af'ala. Wazan fa'ala yufa'ilu bisa mengandung makna af'ala yuf'ilu. Yang mana af'ala yuf'ilu itu adalah ciri khas muta'addi ya. Tapi ini termasuk makna yang jarang sehingga enggak ditonjolkan dalam kaidah. Contohnya sara'a itu maknanya ialah asra'a. Ya. Nah. Aku bersegera atau dia bersegera. Nah. Adapun wazan istaf'ala, sebetulnya ada yang ditolab al-hakiki, ditolab al-majazi, disirurah, dilmutawa'ah, ditakalluf, diwujdah, dilmaf'ul ala sifah bimakna al-fi'li mujarrad. Nah, taib. Nah, li wujdanil maf'ul ala sifah, itu menunjukkan makna maf'ulnya memiliki sifat yang ada pada fi'il. Asalnya aduma. Aduma itu apa? Mulia, ya, agung, menjadi istakdoma. Itu artinya menganggap mulia. Jadi istakdomtu al jihad, aku menganggap jihad itu mulia. Berarti jihad memiliki sifat yang ada pada fi'il. Al jihad maful bih. Taib. Nah, ini makna-makna yang jarang, ya, sehingga tidak dipakai dalam kaidah. Kaidah-kaidah yang dipakai biasanya ialah yang sifatnya apa? Umum. Jadi kalau ditanya cara membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, nah, sebutkan tiga tadi itu aja, ya. Nah, karena kalau diikutkan bahasan fa'ala atau istaf'ala contohnya sedikit, sangat jarang, tapi ada. Nah, ya. Taib. Wallahu ta'ala ala biswab. Mungkin ini ya bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.